Hijrahku paling benar, ustadzku paling benar, golonganku paling benar. Kelak umat Islam akan terpecah 73 golongan dan yang akan masuk surga golonganku. Kalian neraka, kalian kafir, kalian munafik. Aku wah, pacarku sayang. Halo sayang. Hah? Rindu? Jangan rindu, itu berat. Biar calon imammu saja. Mas.